Business Coffee Break di gelaran yang terakhir nih, sesi terakhir, dan topik kita memang success is in your habit. Tapi sekali lagi Bang Kavi sedang bersama dua sahabat yang lain, ada Mas Moko juga Mas Arief dari Daihatsu yang punya program terbaru, Daihatsu Sebar Hadiah Terbesar. Dahsyat. Dan ini yang pertama kalinya diumumkan di Pas FM. Oh, betul, betul banget. Mas Arief kapan ngomongnya, Mas? Diem aja, Mas. Tahun ini udah digaji sama juga. Habis makan donat dulu. Ya, jadi kebetulan bahas, kita start 1 Juni dan di sini ya lewat Pas FM kita juga umumin nih mengenai program Dahsyat ini. Berapa lama mungkin nanti periode bisa diulang lagi? Ya, jadi sekali lagi untuk program Dahsyat ini kita mulai dari bulan Juni sampai dengan Oktober, 5 bulan, di mana dalam tiap bulannya kita akan undi satu pemenang untuk uang senilai 1 miliar, kemudian 8 Daihatsu Terios TX Matic, 18 Xenia XE Deluxe, 88 Honda Scoopy, 100 TV LG LED 42 inch dan 123 uang tunai 5 juta rupiah masing-masing. Syaratnya beli mobil Daihatsu-nya semua dengan brandnya itu di hanya di dealer-dealernya atau bisa beli sama Bang Kavi nih? Kalau mau gue bandnya doang. Ya, jadi pembelian di semua showroom Daihatsu ya. Jadi nggak hanya Astra, kita pun ada dealer seperti ada Tunas Daihatsu, Astra Daihatsu itu bisa gitu. Oh, tipe ya. Apapun juga, okay. Cash maupun kredit. Ya, kira-kira Bang Kavi tertarik warna apa besok Bang mau dikirim Bang? Tetap. Ungu. Emangnya Justin Bieber? Kalau ada warna ungu kita beli selusin. Catut Mas Moko, Mas Arief ya. Catut. Ingetin ya. Ingetin. Selusin diborong. Tinggal satu. Sekian ingetin. Oke, Bang Kavi, dari sukses sendiri yang ingin ditampilkan sekarang ini apa lagi Bang? Dari habit-habit tadi Bang. Ya, jadi sebenarnya sih seperti kita kan minggu lalu kita bicara tentang konseptual fluency. Huh? Ya, kita tahun lalu apa minggu lalu kita cerita tentang Einstein, tentang konseptual fluency. Jadi sebenarnya kalau pikiran kita terprogram dengan sukses gitu loh. Maka kita akan lebih mudah mencapai sukses. Oke. Okay? Nah, hari ini kita berbicara kalau ya kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang bersinggungan dengan sukses, maka kita lebih mudah untuk meraih sukses. Jadi kalau minggu lalu kita mikirin sukses, terus kemudian di minggu ini kita bicara tentang kebiasaan sukses. Oke. Okay. Apa Bang lesson learn-nya? Karena waktu kita yang memang tidak banyak nih Bang. Apa yang bisa disimpulkan dari perbincangan kita ini? Jadi sebenarnya kan seperti acara kita pertama kali di awal tahun bahwa kita bilang bahwa sukses itu pilihan. Jadi Anda tinggal memilih sebenarnya Anda mau sukses atau tidak gitu loh. Dan itu kalau Anda sudah memilih sukses berarti habit Anda juga habitnya orang sukses gitu loh. Kagak bisa habitnya habit orang yang tidak sukses. Oke, nah semoga ini program Dahsyat dari Daihatsu ini juga merupakan salah satu dari habit yang bisa menuju sukses. Prediksinya gimana Bang? Habitnya beli mobil tiap bulan. Oke, okay, baik sayang sekali kita mesti mengakhiri perbincangan kita. Mas Moko, Mas Arief, terima kasih. Selamat. Next week kalau gak salah kita masih ketemu lagi ya. Masih dengan membawakan program Dahsyat. Ada deh. Ada rahasianya. Oke, okay, Bang Kavi, thank you juga sudah hadir di Pas FM ya. Sampai jumpa dan Mitra Bisnis, saya Dona Oriza menutup kebersamaan kita dalam Kavis Break sore ini. Jangan lupa nantikan kembali kehadiran teman-teman dari Astra International Daihatsu Rabu mendatang 8 Juni hanya di Pas FM. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.